Hadis terakhir 949 bahwa seorang muslim yang meninggal maka akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah yang dia berikan, ilmu manfaat yang dia ajarkan, dan anak yang soleh yang dia miliki. Hadis ini sahih dengan Imam Muslim, dan hadis ini kata beliau merupakan tafsir dari apa yang terdapat dalam surat Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta, sungguh kami telah menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddam, dan kami tulis apa yang telah mereka lakukan dan asar-asar mereka. Ini asar-asar mereka, kita mati tetapi kita meninggalkan asar, bekas dari apa yang kita lakukan berupa mengajarkan Al-Quran, bersedekah, atau meninggalkan anak itu sendiri. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, segala sesuatu telah kami tulis di Al-Imam Al-Mubin, yaitu Lauh Mahfuz. ومما ينتفع به الميت من عمل غيره أمور منها. Apa yang bermanfaat bagi mayat itu ada beberapa hal. Ada beberapa hal. Yang pertama, doa. Doa kaum muslimin. Maka ini umum, siapa saja. Mau anak kita, mau cucu kita, mau tetangga kita, mau murid kita, mau siapapun. Yang penting muslim, ketika mereka mendoakan kita yang sudah mati, insya Allah kita berharap. Ya, ini yang pertama, doa. Maka kaum muslimin disunahkan saling mendoakan, sebagaimana keterangan tadi. Yang kedua, puasa. Yang kedua, puasa. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi bersabda, "Man mata wa 'alaihi siyam." Barang siapa yang mati dan dia masih meninggalkan kewajiban puasa. Barang siapa yang mati dan dia masih meninggalkan kewajiban puasa. Hanya sedikit khilaf dengan ulama di sini, puasa yang dimaksud apa? Apa puasa Ramadan? Apa puasa nadar? Imam Malik memilih puasa nadar, membatasi puasa nadar. Misalnya saya bernadar, bulan ini saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Tentu wajib bagi saya karena saya sudah bernadar. Belum puasa, saya sudah mati. Gitu. Maka shoma anhu waliyuhu. Maka yang mempuasakan adalah walinya. Ucapan wali di sini tentu tidak boleh diganti dengan siapapun. Mustahil Nabi mengatakan yang memuasakan adalah walinya, lalu kita ganti yang memuasakan adalah siapapun yang penting muslim. Nah, tentu tidak pas. Ya. Maka wali di sini tentu kita tahu wali, ya. Bisa anak, bisa orang tua. Gitu. Ini puasa. Ya. Berarti selain wali tentu tidak berhak. Maka kita berpuasa untuk tetangga kita yang sudah meninggal, yang meninggalkan puasa nadar, tentu tidak tepat. Karena Nabi mengatakan shoma'an waliyuh. Ya. Ini yang kedua, puasa. Yang ketiga, qada'u dain. Membayarkan hutang. Min ayyi syahsin waliyan kana aw ghayruhu. Ini pun bebas. Siapapun. Tentu urutannya boleh perhatikan. Dalam kondisi normal, ketika seorang mayat meninggalkan hutang, maka hutang itu dibayar dari harta warisnya. Sebagaimana firman Allah, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn. Warisan itu dibagi setelah hutang-hutang dibayar dan wasiat-wasiat ditunaikan. Setelah wasiat mayat ditunaikan, hutang-hutang dibayar dari harta mayat, baru harta mayat itu dibagi-bagi untuk waris. Ya. Ah, berarti jika ada orang meninggal, meninggalkan hutang, maka diambil dari harta dia, harta mayat. Bagaimana jika tidak ada? Ah, maka disinilah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang mati meninggalkan harta, maka hartanya untuk ahli warisnya. Tapi barang siapa seorang muslim yang meninggal dan dia meninggalkan hutang, maka aku yang menjamin hutang. Aku di sini beliau sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin kaum muslimin. Oleh karena itu keluar hukum dari sini bahwa seorang yang meninggalkan hutang ketika mati dan tidak ada harta untuk membayar, maka ditanggung oleh penguasa, ditanggung oleh pemerintah. Ya, ini diucapkan oleh Nabi SAW ketika harta Baitul Mal sudah cukup. Adapun ketika beliau belum memiliki harta Baitul Mal, maka beliau pernah tidak mau menyolati mayat yang meninggalkan hutang, yang masih punya hutang. Lalu ketika ada seorang sahabat yang menanggung hutang itu, menjamin hutang itu, membayarkan hutang itu, Nabi baru mau menyolati. Ini ketika harta Baitul Mal belum ada. Nah, ketika beliau sudah memiliki harta Baitul Mal, maka harta tersebut dipakai untuk membayar hutang mayat yang tidak meninggalkan harta. Ya. Ya. Itulah akhir dari bab sedekah dan doa untuk mayat. Ada pertanyaan tidak? Apakah golongan ketiga yang mengikuti mereka dalam ayat tadi kita bisa raih? Bisa, bisa. Siapapun bisa. Siapapun punya kesempatan. Asal mengikuti Rasul dan para sahabat, bermanhaj seperti manhaj mereka, berakidah seperti akidah mereka. Ya, insya Allah masuk. Apakah setelah takbir keempat boleh berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia, atau sudah ada doa yang disyariatkan? Sudah ada, kan? Sudah ada. Apa yang sudah ada dari Nabi, jangan kita ganti. Ya, ada doa-doa setelah takbir keempat. Kan riwayat bukan dari Abdullah bin Abi Aufa saja, ada beberapa riwayat. Saya kira Imam Nawawi tidak membawakan seluruhnya. Ya, lebih lengkap di kitab-kitab fikih atau di kitab Al-Janais milik Syekh Al-Albani. Apakah ada syariat yang membenarkan tentang bolehnya menghajikan seseorang seperti halnya anak menghajikan ayah ibunya? Iya, ini saya kira belum lama kita lewati hadisnya, ya. Ada seorang anak perempuan, seorang wanita datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayahku bernazar pergi haji." Tapi belum pergi haji, beliau sudah wafat. "Afa ahujju lahu?" Bolehkah aku menghajikan ayahku? Nabi menjawab, "Ayahmu berhutang kepada Allah. Ketika ayahmu berhutang kepada manusia, engkau wajib membayar. Nah, sekarang ayahmu berhutang kepada manusia, maka engkau lebih wajib membayar." Ya, inilah haji, puasa, kemudian sedekah tadi, ya. Adapun yang lain tidak, salat, baca Al-Qur'an, ya, tidak. jika ayah kita hutang sholat, kita tidak bisa sholat untuk ayah kita. Terkait hadis tadi, apakah sedekah anak atau membaca Al-Quran yang dilakukan oleh seorang anak agar pahalanya sampai kepada ibunya yang sudah meninggal harus diniatkan terlebih dahulu? Tidak. Tidak otomatis, ya kan? Diniatkan atau tidak tadi, ya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kami akan tulis apa yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Bekas yang kita tinggalkan, ya. Kalau tidak ada kita, anak tidak ada. Maka seluruh kebaikan anak, orang tua akan mendapatkannya, diniatkan atau tidak. Apa hukum mengadzani mayat ketika dikubur dan hukum mentalkinkannya setelah dikubur? Beda. Tidak ada contoh, tidak ada satu hadis pun yang sahih, yang hasan, yang dhaif, bahkan yang maudhu' mungkin tidak ada, ya. Mengadzani mayat dikubur. Yang ada mengadzani bayi, itu pun kan dhaif. Gitu. Ada dhaif. Dhaifan Syalbani. Adapun mengadzankan mayat dikubur tidak ada sama sekali, ini bid'ah. Bukan ajaran Islam, tidak boleh kita lakukan. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fid. Apa hukum tahlilan 7 hari setelah kematian? Karena kalau tidak, tahlilan akan dimusuhi masyarakat. Ya, saya kira tidak, ya. Kalau di Jakarta tidak, ya. Tenang aja, ya. Tidak. Kampung-kampung mungkin, ya. Ya, bagian dari ujian, ya. Bagian dari resiko yang harus kita jalani, memegang para abi. Menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham bagaikan menggenggam bara api. Ya, semakin besar ujian, semakin besar pahala, insya Allah. Apa hukum solat wajib di depan jenazah? Apa hukum solat wajib di depan jenazah? Ya, tentu karena ada sesuatu, ya. Mungkin habis solat Duhur atau habis sholat Jumat, sholat jenazahnya taruh di situ, enggak masalah. Tidak masalah. Sebagaimana yang sering kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sebelum qomat itu jenazah sudah ada di depan, enggak masalah. Bolehkah mensolatkan jenazah 2 kali di rumah dan di masjid? Yang penting orangnya berbeda-beda, ya. Dibawa ke sini disolati, nanti sini disolati, tapi bukan untuk memperbanyak, karena ada orang-orang yang belum menyolati, ya. Adapun satu orang tentu sekali menyolati. Mohon penjelasan kenapa kalau ada jenazah yang dicium oleh keluarganya tidak boleh tertetes air mata. Yang larang siapa? Apa ini adalah dalil atau contoh dari Nabi? Ya, enggak ada larang seperti itu. Ya, mencium juga bukan merupakan sesuatu yang perbuatan perasaan bahwa Abu Bakar mencium Nabi, tapi ini juga tidak menjadi kebiasaan setiap kali ada yang meninggal dicium. Ya. Enggak masalah, enggak ada larangan seperti itu. Amal ibadah anak sampai kepada orang tua ketika orang tua masih hidup atau sudah tiada? Ya, kalau masih hidup kan enggak berasa dapat pahala. Itu berasa enggak? Bisa dapat pahala nih, dapat nih, berasa gitu kan? Adem atau gimana kan? Kan enggak berasa. Berasanya kapan pahala itu? Nanti kalau sudah mati, ya. Ini dapat pahalanya kapan? Ya nanti. Kita akan mendapatkan manfaat pahala itu kan nanti kalau sudah mati. Hidup kan belum berasa pahala. Apakah doa atau sedekah istri untuk suami yang sudah wafat bisa sampai sementara suami istri tersebut tidak punya anak? Tadi kita batasi dengan anak, ya. Suami istri tidak, kecuali ada asar tadi. Istri saya bisa baca Al-Fatihah karena saya ngajarin, nah, dari situ, ya. Bukan dari suami istri. Apa yang dimaksud dengan ucapan terakhir la ilaha illallah masuk surga? Berarti yang bersangkutan tidak dihisab dan disiksa, langsung masuk surga. Dikatakan masuk surga, ya. Tidak ada perkataan tidak dihisab, tidak ada perkataan yang lain. Pokoknya masuk surga, ya. Nah, kecuali yang 70,000 itu, yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adab. Mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Adapun man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, ya, itu yang kita pahami. Barang siapa yang akhir ucapan di dunianya la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Ketika Allah menceritakan tentang surga dalam Al-Quran, bahwa pada hakikatnya surga itu lebih indah dari yang diceritakan, apakah ketika Allah menceritakan tentang azab neraka, apakah pada hakikatnya neraka lebih pedih dari itu? Iya, jelas. Ya. Tidak ada kalimat, tidak ada ta'bir, tidak ada kata-kata yang bisa melukiskan indahnya surga, yang bisa melukiskan dahsyatnya neraka. Tidak ada. Tidak ada. Oleh karena itu, pembahasan tentang surga ditutup, disimpulkan oleh Nabi dengan kalimat ma'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh hati. Ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kalian harapkan, apapun yang kalian inginkan, pasti terlaksana. Oleh karena itu, seluruh pertanyaan para sahabat tentang surga selalu dijawab oleh Nabi dengan apa? Dengan iya. Gak pernah Nabi mengatakan tidak. Kan ada sahabat yang bertani, hobinya bertani, nanya, ya Rasul, apakah di surga bisa bertani? Nabi jawab apa? Bisa. Bertaninya begini-begini, baru berapa saat nanam sudah panen. Gitu. Ya. Ada lagi yang berdagang, hobinya berdagang, nanya kepada Nabi, ya Rasul, apakah di surga bisa berdagang? Nabi jawab, bisa, ada pasar. Ya, setiap hari Jumat begini, puasa begini. Nah, hanya Nabi tidak ditanya, ya Rasul, apakah nanti di surga bisa balapan F1 misalnya? Ya kan? Enggak ada yang nanya seperti itu, ya. Enggak ada yang nanya seperti itu. Seandainya nanya, enggak walaupun fiha matasdahian kusukur. Apapun yang kita inginkan, pasti terlaksana. Jadi gak ada keinginan yang tidak terlaksana. Itulah jannah. Wafi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kesitulah hendaknya kita berlomba. Itulah tujuan kita. Bukan di sini. Tujuan kita di sana insyaallah. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.